Minum teh manis berkualitas? Jelas cuma Teh Rio. Ini Teh Rio baru, kualitas dunia. Dikemas dengan teknologi nanosil advance, menjaga kualitas rasa Teh Rio yang daun tehnya dipetik di sejuknya pagi. Rasa tehnya segar, gulanya asli. Kita dengerin yuk cerita mereka tentang Teh Rio. Panas, aus nih, ngeteh manis yuk. Yang kualitas dunia kan? Ya pastilah, Teh Rio kan teh manis kualitas dunia. Nih. Seger. Teh Rio gula batu, manisnya bikin semangat kan? Atau cerita waktu di rumah? Waktu kumpul bareng teman, suguhannya jelas Teh Rio. Teh manis berkualitas. Selain praktis, ibu-ibu suka banget Teh Rio Melati. Aroma melatinya berasa banget. Bener kan? Semua minum Teh Rio. Yang suka teh manis berkualitas, pasti suka Teh Rio. Tehnya seger sih. Teh Rio gula batu atau Teh Rio Melati selalu jadi favorit. Teh Rio, teh kualitas dunia.